Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-ralifah qulubu yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamardununa fil-hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ إخواني بدينا أعزكم الله بأول سورة النازعات طيب الله سبحانه وتعالى bersumpah dengan malaikat yang merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat taat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Allah miliki dari makhluk-makhluknya. Bersumpah dengan matahari, bulan, bintang, bersumpah dengan waktu, dan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah? Karena itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Karena ada padanya nau minat ta'zim, di sana ada semacam pengagungan terhadap sesuatu yang dipakai untuk bersumpah itu, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faman kana minkum halifun falyahlib billah. Barang siapa yang di antara kalian pengen bersumpah, silakan dia bersumpah atas nama Allah. Wallahi billahi tallahi. Silakan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa. Baik, Allah menyebutkan para malaikatnya dengan tugasnya mencabut nyawa orang-orang kafir dengan begitu keras dan kasarnya dan memaksa nyawa orang kafir untuk keluar. Karena sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang kafir itu hendak mati, malaikat pun datang kepadanya. Baik. Mengkhabarkan tentang azab dan murka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjemputnya. Karena pengkhabaran ini dia pun sangat takut dengan ketakutan yang luar biasa sehingga roh tidak mau keluar. Akhirnya roh pun berusaha mengakar di dalam jasad orang kafir ini. Barakallahu fiik. Subhanallah. Sehingga malaikat harus mencabut nyawanya dengan begitu keras dan kasar. Baik. Bahkan di ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bahkan malaikat itu menempeleng wajah-wajah orang kafir ketika hendak dicabut nyawanya. Bagian belakangnya pun dipukul agar supaya dikeluarkan nyawanya, rohnya. Digambarkan bahwa saking kuatnya barakallahu fikum roh itu mengakar. Baik. Karena takut akan hadap Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apa? Dicabutnya dan ditariknya sesuatu yang mengait. Baik. Pada kain atau karung yang basah. Semacam duri atau anak panah misalnya ditancapkan di karung yang basah. Kemudian ketika hendak ditarik, barakallahu fikum, maka sangat-sangat barakallahu fikum, sangat-sangat susah. Barakallahu fikum. Imma barakallahu fikum, dahan yang ada durinya ini patah, wa imma karungnya atau kainnya ini yang robek. Demikian Rasulullah SAW menggambarkan betapa susahnya kematian orang-orang kafir, waliyadu billah. Baik, sehingga Allah menggambarkan di sini ayat ini wan nazi'ati gharqa. Baik. Yani Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas malaikatnya bahwa malaikat ini mencabut roh orang kafir dengan begitu keras kasarnya karena memang tidak mau keluar. Subhanallah. Begitu selesai dicabut nyawanya, maka langsung diambil oleh malaikat yang bertugas untuk membawa rohnya. Malaikat pencabut nyawa cuma sekedar mencabut nyawanya. Begitu tercabut nyawanya, langsung diambil alih oleh malaikat lain yang sudah siap sedari tadi menjemput roh orang kafir tersebut dan memasukkannya ke dalam barakallahu fikum kain kapan yang terbuat dari api neraka. Dibalut dia dengan kain itu dan muncul daripadanya bau busuk yang amat sangat. Barakallahu fikum. Dan tidak ada malaikat pun yang dilewati oleh roh ini kecuali mereka bertanya siapa gerangan roh ini yang begitu jelek. Subhanallah. Bau busuknya luar biasa. لا حول ولا قوة إلا بالله. والناشطات نشطا, dan malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut rohnya orang-orang yang beriman dengan lembut, dan rohnya orang-orang yang beriman ini keluar dari jasadnya sama seperti keluarnya air dari teko, mengalir dengan mudah dan gampang. Barakallahu fiik. Kenapa mengalir dan keluar dengan mudah? Karena sebelumnya malaikat telah datang memberitahukan kabar gembira untuknya, bahwa dia akan dijemput oleh keridaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah engkau menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatanazzalu alaihim innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sunya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kami hanya Allah. Kemudian dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang kematiannya, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun padanya malaikat, alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut menghadapi masa-masa yang akan datang, dan jangan pula khawatir akan apa yang engkau tinggalkan, anak, istri, keluarga. Jangan khawatir tentang mereka. Allah yang akan mengurusi urusan mereka. Barakallahu fiik. Adapun yang kau hadapi juga, jangan takut, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anda. Allah mengampuni anda, Allah meridhai anda. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Dengan bushra yang seperti ini, barakallahu fikum, berita gembira yang seperti ini, keluarlah roh itu dengan begitu mudahnya roh keluar dari jasad, sama seperti keluarnya air dari teko. Subhanallah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak senang bertemu dengan dia. Berkata Aisyah, "Akrahiyatul maut ya Rasulullah, fa kulluna nakrahul maut." Apakah takut mati yang Rasulullah maksudkan? Kalau takut mati, semua kita takut mati. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang beriman, ketika menjelang kematiannya datanglah malaikat memberitahukan tentang ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi fa ahabba lika Allah, maka dia pun senang bertemu dengan Allah. Maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Dan ketika orang kafir hendak meninggal dunia, datanglah malaikat memberitahukan kepadanya tentang azab yang akan dia hadapi. Siksaan Allah Subhanahu wa taala yang akan dia rasakan. Maka dia pun enggan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun enggan bertemu dengan dia. Subhanallah. Wan nasyitati nashta, yang semangat mencabut nyawanya orang-orang yang beriman dengan lembut. Wasabihati sabha wal malaikatu allati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha. Baik. Tidak ada tafsiran lainnya tasbahu. Subhanallah. Fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha. Tidak ada arti lainnya Abu Yusuf. Coba tengok. Wasabihati sabha. Kalau sibaha sebenarnya berenang. Barakallahu fiik. Tafsir asalnya itu. Wasabi'a al-mutaraddidati fil hawa su'udan wa nuzula. Baik, yang berbolak-balik. Baik. Jazakallah khair. Yang berbolak-balik naik turun dengan tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Karena malaikat ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa banyaknya. Malaikat termasuk makhluk Allah yang luar biasa banyaknya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah pastinya berapa. Baik. Digambarkan oleh Rasulullah SAW di atas langit tidak ada area sejengkal syibr, kecuali di sana ada malaikat imma dalam kondisi berdiri ruku atau sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wasabihati sabha, fasadiqati sabqa. Dan malaikat yang senantiasa berlomba-lomba untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka akan melakukannya. Mereka akan melaksanakannya. Baik. Subhanallah. Fasadiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Demikian juga malaikat-malaikat yang senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang Allah tugaskan kepadanya. Barakallahu fiikum. Ada yang menjaga lautan, ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga dan mengurusi angin, ada yang subhanallah. Ada yang mengurus hujan. Barakallahu fiikum. Semua dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang membagi-bagi rezeki, yang menggiring angin, semuanya. Barakallahu fiikum. Yang meniupkan roh, yang mencabut nyawa, subhanallah. Yang menumbuhkan tetumbuhan, semua dengan tugasnya masing-masing. Al-mudabbirati amra, tadbir, pengaturan, semua tepat sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan kematian seseorang, malaikat pun akan mematikannya sesuai dengan waktu dan tempo yang Allah telah tentukan untuk orang tersebut. La yastaqdimuna anhu sa'atan wa la yasta'khirun. Tidak akan pernah maju sedikit dan mundur sedikit pun. Rezeki juga demikian. Tidak akan terkurangi dan juga tidak akan tertambahkan. Sudah dibagi-bagi dan dijatah masing-masingnya. Dari tugas para malaikat. Fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah hari digoncangkannya bumi dengan segoncang-goncangnya. Ini sama seperti firman Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Baik, wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi pun memuntahkan semua apa yang menjadi bebannya. Pada saat itu manusia pun bertanya, kenapa? Ada apa dengan kondisi ini? La haula wa illa billah. Yawma tarjufur rajifah. Digoncang bumi dengan segoncang-goncangnya. Karena ditiup sangkakala pertama. Yang dengannya semua akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini akan fana, akan mati. Subhanallah. Tatba'uha ar-radifah. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ditiuplah sangkakala yang kedua. Dengannya orang pun akan bangkit semuanya. Hidup kembali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluput, yang tertinggal. Tidak ada satupun yang terlupakan. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Qulubu yawmaidhi wajifah. Hati-hati pada saat itu sangat ketakutan. Baik. Subhanallah. Terkhusus orang-orang kafir, barakallahu fik, takutnya luar biasa. Karena dulunya di dunia merasa aman. Barakallahu fik, tidak ada rasa takut. Tidak ada khawatir. Maka ketika terjadi kiamat, maka mereka lah manusia yang paling takut. Manusia yang paling khawatir. Beda dengan orang-orang yang beriman. Ketika mereka hidup di dunia, mereka sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk ke alam akhirat, maka mereka diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib absaruha khashi'ah. Taib. Pandangan mereka keluh. Taib. Subhanallah. Absaruha khashi'ah. Mereka hanya bisa tertunduk. Lemas, lunglai. Tidak ada semangat sama sekali. Barakallahu fikum. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yang dulunya ketika mereka dunia, di dunia mereka mengatakan inna lamarduduna fil hafirah. Subhanallah. Baik. Apakah kita akan dibangkitkan kembali setelah kita mati? Dihidupkan kembali nantinya. Mereka menyaksikan, mereka tidak percaya tentang adanya kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian ini. Baik. Yang mereka nanti di hari akhirat, mereka yang paling takut. Yang dulunya di dunia, mereka inilah yang paling pongah, angkuh, takabur, sambil mengatakan, apakah kita akan dihidupkan kembali setelah kita mati? Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tulang belulang kita sudah rapuh? Barakallahu fikum. Tulang belulang ini semakin lama dia semakin rapuh. Bahkan ketika dalam kondisi tertentu mungkin bentuknya masih sama seperti tulang. Tapi ketika diambil kemudian diremas, maka dia akan menjadi debu. Yang pada saat itu mereka orang-orang kafir Quraisy datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang belulang yang sudah rapuh seperti itu. sambil mengatakan, ya Muhammad, apakah kita akan dibangkitkan setelah tulang kita ini begini modelnya, setelah hancur lebur seperti ini? Adakah kita akan dibangkitkan ulang? Baik. Aida kunna idhaman nakhira. Baik. Anuraddu wa qasirna idhaman baliya. Apakah kita akan dibangkitkan ulang, dicipta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tulang belulang kita yang menjadi hancur? Tidak percaya. Barakallahu fiikum. Padahal untuk meyakinkan orang-orang bahwa ada yang namanya hari kebangkitan sangatlah mudah. Barakallahu fiikum. Sebagaimana yang telah kita lewati di surah An-Naba, bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Semua di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala, semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan kekuasaannya, bagaimana kita dicipta tanpa sedikit pun kehendak dan keinginan kita. Kan demikian. Mau tidak mau kita hidup bukan karena keinginan kita sendiri. Allah yang menghendaki keberadaan kita. Demikian pula nanti kebangkitan. Mau atau tidak mau, Anda akan dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Diajak kita berpikir sejenak bahwa kita tidak memiliki apa? Kemampuan. Semua ditentukan, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan tentang kebangkitan sama seperti penciptaan awal pertama kali. Allah mengulang-ulang ini dalam berbagai macam bentuk. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Barakallahu fiik. Sebagaimana kami menciptakan makhluk ini pertama kali, demikian pula kami akan membangkitkannya kembali, menghidupkannya ulang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih mudah dari menciptakannya di awal pertama kali. Subhanallah. Tapi tetap saja ada yang namanya orang yang ingkar. Barakallahu fiikum. Tetap saja ada yang namanya orang kafir. Walaupun sangat terang, sangat jelas. Qalu tilka idan karratun khasirah. Mereka pun berkata kalau begitu, yakni kalaupun seandainya kita akan dibangkitkan, karratun khasirah, itu adalah pengembalian yang merugikan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya kiamat nanti itu, begitu Allah Subhanahu wa taala panggil, satu kali panggil, semuanya akan keluar dari kuburan. Semuanya keluar, semua akan keluar dari timbunan tanah. Zajratu wahidah, satu kali panggilan. Fa idahum bisahirah, seketika pun mereka pun sudah di atas permukaan tanah. Sambil menunggu perintah berikutnya. Mau dikemanakan mereka? Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Yang dulunya mereka berada di bawah tanah, begitu satu kali dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala, seketika mereka sudah berada di atas permukaan. Seperti yang telah kita lewati, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini sebagai wadah? Wadah untuk manusia, bagian atasnya untuk orang hidup dan bagian bawahnya untuk orang yang telah meninggal dunia. Baik. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami ciptakan kalian dan kami akan kembalikan kalian ke dalam tanah. Barakallahu fikum. Dan dari tanah pun kami akan bangkitkan ulang. Kami akan keluarkan kalian dari tanah. wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Barakallahu fikum. Ini awal surah An-Nazi'at yang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah malaikatnya dan tugasnya, dan begitu hebatnya yang namanya malaikat, tepat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa melakukan tugas sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Barakallahu fikum. Tepat dalam tugas-tugas mereka. Subhanallah. Jadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang kafir, yang ketakutan dengan kondisi hari kiamat, dan memang kondisi kiamat sesuatu yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Dan Allah mengingatkan bahwa yang namanya membangkitkan itu sungguh sangat mudah. Fa inna ma hiya zajratu wahida fa idahum bisahir. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.